Dan mereka bersumpah dengan nama Allah, dengan sumpah yang sungguh-sungguh. Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati. Tidak demikian, pasti Allah akan membangkitkannya. Sebagai suatu janji yang benar darinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.